ingat. Yani hadis Nabi, man nasya salata falyusalliha idza dzakaraha. Mahmulun 'ala al-istihbab. Maka perintah ini hendaklah dia mengerjakannya apabila dia ingat, ini segeralah dia laksanakan. Ini maksudnya apabila dia ingat, segera dia qadha salat yang dia terlewatkan karena dia lupa. Fa innahu yajuzu ta'khiru qada'il fa'itati bi'udhrin 'ala as-sahih. Karena boleh mengulur atau mengakhirkan pengqadaan terhadap salat yang terlewatkan disebabkan uzur, seperti tertidur, ya, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Qad sabaqa bayanuhu wa daliluhu, telah berlalu dalam pembahasan apakah wajib untuk mengqada langsung atau tidak, itu sudah kita bahas sebelumnya. Wa syadza ba'du ahli dhahir, sebagian dari ulama yang mengambil zahir dari lafaz memunculkan perkataan yang asing, dia katakan la yajibu qada'ul fa'itati bighairi udhrin, tidak wajib mengqada salat yang terlewatkan tanpa uzur. Wa raghma annaha a'zamu min an yukhrija ay an yukhrija man wabala ma'siyatuha bil qada. Raghma annaha a'zamu min an yukhrija man وبال معصيتها بالقضاء وهذا خطأ من قائله وجهالة والله عالم. Sementara bahwasanya salat itu adalah satu hal yang sangat besar permasalahannya apabila dia dikeluarkan dari waktunya dan maksiatnya, ya, dan akan bertambah maksiatnya tanpa diqadha. Dan ini adalah perkataan kekeliruan dari orang yang mengatakannya dan kejahilan, wallahu alam. Sebagian dari ulama tidak dengan zahiri, termasuk Syekh bin Bas rahimahullahu taala, bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat, sengaja meninggalkan salat, maka tidak perlu dia mengqadanya, karena dia sholat itu terkait dengan waktu. Syarat sah sholat itu adalah masuknya waktu. Apabila dikerjakan tidak pada waktunya tanpa udzur, maka dia tidak sah. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwa cukup dia bertobat kepada Allah, tidak berbuat lagi. Kalau seandainya itu bisa diqadha, maka akan terjadi kesengajaan orang untuk tidak mengerjakan sholat, kemudian dia mengerjakannya pada waktu yang lain. Wa fihi dalilun liqadha'i sunan at-taratiba idza fatat. Di dalam hadis di atas juga terdapat dalil untuk muqadha sunan ratibah, salat sunat rawatib, idza fatat, apabila salat sunat itu terlewatkan. Waqad sabaqa bayanu, penjelasan sudah berlalu. Wal khilafu fi dhalik, dan perbedaan yang terjadi dalam hal itu. Dan ini sudah kita jelaskan juga, Nabi SAW pernah mengqadha salat sunat ba'diyah zuhur setelah asar. Dan seorang sahabat pernah mengqadha salat sunat qabliyah subuh setelah salat subuh. Dan hal ini karena dia sudah terbiasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahbal amali lillah adwamuha." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kontinu. Untuk melestarikan kontinu itu tidak pernah ditinggalkan. Kalau pernah lupa, maka hendaklah mengqadanya. Hadis berikutnya, hadis 1559, haddatsana Muhammad bin Hatim wa Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi kilahuma an Yahya qala Ibn Hatim haddatsana Yahya bin Sa'in qala haddatsana Yazid bin Kaysan qala haddatsana Abu Hazim an Abi Hurairah qala عرسنا مع النبي مع النبي صلى الله مع النبي الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل رأس راحلته فإن هذا منزل حضرها فيه الشيطان حضرنا فيه الشيطان قال فعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد السجدتين وقال يعقوب ثم صلى السجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, dia mengatakan arasna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam istayqidh, beliau tidak bangun hatta tala' asy-syams, sampai matahari terbit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, liya'khudh kullu rajulin ra'sa rahilatihi, masing-masing dari orang individu memegang kepala kendaraannya. Ini ketika bangun ambil untanya ditarik. Fa inna hadha manzilun hadarana fihi syaitan. Ini adalah tempat tinggal atau tempat turun syaitan datang kepada kita pada tempat ini. Dan itulah penyebabnya tertidur. Qala faqul fa fa'alna, Abu Hurairah mengatakan kami lakukan itu. Jadi ketika Nabi dan sahabat bangun tidak langsung sholat, tapi pindah dari tempat itu, bergeser. Kami berikan alasan, ya, fa in hadha manzilun hadarana fihi syaitan. Ini adalah tempat singgah syaitan hadir pada kita pada tempat itu. Imam Nawawi dia mengatakan fihi dalilun ala istihbabi ijtinabi mawadhi'il syaitan. Terhadap dalam lafaz ini terdapat dalil anjuran untuk menjauhi tempat-tempat syaitan, di mana tempat syaitan dianjurkan untuk menjauhinya. Wa huwa azharul ma'nayaini fil nahyi 'anish shalati fil hammam. Ini adalah makna yang terkuat yang tampak dari dua makna di dalam larangan sholat di tempat di WC, hammam, WC atau tempat mandi. Dilarang sholat di tempat mandi karena di situ adalah tempat syaitan. Fada'a bil ma'i fatawadda. Lalu Nabi minta datangkan air, lalu beliau berwudu. Tsumma sajada sajadatain. Wa qala yakum tsumma shalla sajadatain. Lalu beliau sujud salat dua rakaat. Yani sujud dua kali sujud, dan orang lain salat dua kali sujud. Maksudnya dua rakaat. Lalu thumma uqimatish shalah. Kemudian ditegakkan salat. Berarti salat dua rakaat yang dia kerjakan setelah terbit matahari, setelah dia berwudu, itu adalah salat sunat. Walaupun waktunya sudah lewat. Kemudian ditegakkan atau iqamat. Kemudian fasallal ghadata. Lalu beliau mengerjakan sholat subuh. Fihi, di dalam hadis ini, istihbabu qada'in nafilati ar-ratibah. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengqada sholat sunat rawatib. Apa itu sholat sunat rawatib? Sholat sunat yang mengiringi sholat wajib, baik qabliyah maupun ba'diyah. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu yang ditekankan. Berapa banyaknya? 10 dalam riwayat Ibn Umar dan 12 riwayat dari Ummi Habibah. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ini berdasarkan hadis Ummu Habibah. Siapa man shalla lillahi itsnatai asyara rak'ah fi yaumin wa lailah banallahu lahu biha baitan fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat karena Allah setiap hari dan malam, maka Allah akan membangunkan baginya dengan solatnya itu sebuah rumah dalam surga. Ibn Umar dia mengatakan hafiztu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Mana 10 itu? Rakaatain sub qabla dhuhr, wa rakaatain ba'daha, wa rakaatain ba'da al-maghrib fi baytihi, wa rakaatain ba'da al-isha fi baytihi, wa rakaatain qabla subhi fi baytihi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Maka dengan cara mengkompromikan dalil-dalil yang ada, maka kita melakukannya 12 rakaat dan diupayakan mengerjakan 4 rakaat 2 kali salam sebelum zuhur. Kalau tidak bisa, minimal adalah 10. Minimal adalah 2 rakaat sehingga menjadi 10. Adapun ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan namun dia beriringan dengan salat sunat dan salat wajib. Di antaranya adalah 4 rakaat sebelum asar. Dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Begitu juga pelaksananya adalah 2 kali salam. Sebelum maghrib, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Liman syaa. Bagi siapa yang berkenan. Karihatan ayat takhidahan nas sunnatan. Nabi mengatakan liman syaa. Bagi siapa yang berkenan. Karena Nabi tidak mau itu dijadikan sebagai sunnat kebiasaan oleh manusia. Artinya apa? Tidak seperti penekanannya yang lain. Namun waktunya kita berikan kepada jamaah untuk bisa melaksanakan 2 rakaat. Maka harus ada waktu antara setelah azan dengan qamat seukuran pelaksanaan sholat 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa jawazu tasmiyati salatus subhil ghadata wa annahu la yukrahu dhalik bolehnya menamakan salat subuh itu dengan salat ghadah. Ghadah itu pagi-pagi, ya, pagi-pagi. Wa annahu la yakrahu dhalik, bahwasanya itu tidak dimakruhkan. Bagi orang Arab sekarang salat subuh namanya salat fajar. Dan hadis juga salat fajar. Karena kalau kita lihat pembagian waktu ini baru soal namakan kondisi sekarang ini itu namanya subuh. Masih agak gelap-gelap itu fajar. Fajar terbitnya fajar, adanya cahaya dari ufuk timur terbit, maka itu fajar. Nah, mau agak kesiangan seperti ini namanya subuh. Ini kalau sholat kesiangan itu sholat subuh. Ya. Nah, pagi-pagi ya sebelum terbit matahari lah, ya itu ada. Namun bahasa yang seperti ini maksudnya adalah boleh disebut itu, ya, tapi tetap mengerjakan apa yang telah waktu yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Fa'in qila. Kalau seandainya ada yang mengatakan, kaifa naman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Nabi kok bisa tidur? Bagaimana Nabi tidur? Kaifa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatu subhi hatta tala'at asy-syams? Bagaimana bisa Nabi tidur, ya, sampai matahari terbit? Ma qawlihi sallallahu alaihi wasallam ayna ayni tanamani wa la yanamu qalbi. Sementara beliau mengatakan kedua mataku ini tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Fajawabuhu min wajahain. Menjawab pertanyaan ini dari 2 sisi. Asahuhuma wa ashharuhuma, yang paling sahih dan paling masyhur. Annahu la munafata bainahuma. Tidak ada kontradiksi antara keduanya, antara dia tertidur sampai terbit matahari, antara perkataan beliau mata beliau tidur, hati beliau tidak tidur. Li'anna al-qalba innama yudriku al-hissiyat al-mutaqqilah bihi. Karena hati itu hanya saja bisa mencapai atau merasakan hasiat sesuatu sensitivitas yang bersumber kepada akal, yang bisa diakal, Ya, ini maksudnya bisa dipahami. Sama bukan akal, muta'alliqah bih. Ma, karena al-qalba innama yudriku al-hissiyat al-muta'alliqati bihi kal hadath wal alam wa nahwiha. Sesungguhnya hati itu hanya dia rasakan, dia akan merasakan hissiyat muta'alliqah bi hal-hal yang berhubungan dengannya. Seperti hadas. Nabi tidak berhadas. Tahu dia kalau hadas mau keluar, tahu dia. Ya. Alam rasa takit, sakit, masih ada berhubungan dengannya. Kontak. Wa nahwihima wa la yudriku tulu'al fajri wa ghairihi mimma yata'allaku bil ain. Tapi hati tidak bisa mensensor, ya, mengetahui terbitnya fajar dan yang lainnya, yang mana itu berhubungan dengan mata melihat. Kalau seandainya ada perasaan yang berkontak dengan hati, itu dapat. Wa inna ma yudriku dzalika bil ain. Terbitnya fajar itu, terbitnya matahari itu, dan yang lain itu berhubungan dengan mata. Apa kata Nabi? Wal aina inna ainani aina ainaya inna aini tanaman. Mataku tidur. Ya, kalau seandainya tidur, tentu tidak bisa melihat. Ya, wal aini naimah, wal ainu naimah. Matanya tidur. Fa in kana al-qalbu yaqdan, walaupun hatinya jaga. Ya. Wasani, pendapat yang kedua, annahu kana lahu halatan. Bahwasanya Nabi memiliki dua kondisi. Ahaduhuma yanamu fihi al-qalbu wasadafa hadha al-mawdi'. Kondisi yang pertama, hati juga tidur. Dan kasus ini berketepatan pada saat hati tidur. Wathani, pendapat yang kedua, la yanamu wa hadha huwa al-ghalibu min ahwalihi. Bahwasanya hati itu tidak tidur dan ini adalah dominan dari kondisi Nabi. Wa hadha at-ta'wilu dha'ifun. والصحيح المعتمد هو الأول. تأويل yang ini, yang pendapat yang kedua ini, bahwasanya hati itu dua kondisi, ada yang tidur, ada yang tidak. Ini pendapat tawil, pendapat atau penafsiran yang lemah. Yang sahih, yang menjadikan patokan adalah pendapat yang pertama. Apa? Hati Nabi itu tidak pernah tidur. Matanya yang tidur. Ya, hati berhubungan dengan rasa sesuatu yang berhubungan dengan dia. Rasa sakit, rasa yang hadas. Sehingga Nabi SAW kalau dia tidur, tidak membatalkan wudhunya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW setelah dia sholat malam, kemudian dia istirahat lagi, tidur dia lagi. Ya, sampai datang Bilal. Ini kata Aisyah. Nabi matanya tidur, hatinya tidak tidur. Hatinya tidak tidur menunjukkan akan apa? Yang berhubungan dengan hadas, yang berhubungan dengan kontak langsung dengan fisiknya. Ya, dia tidak bisa ya dengan hal-hal yang berhubungan dengan sakit kayak atau apa. Itu dia tahu. Kalau kita beda. Kalau kita enggak bisa seperti itu. Mata kita tidur, hati kita pun tidur. Malah kontaknya kata Nabi, al-ainu wika'usahwi, wika'usahi. Mata itu adalah pengikat anus. Apabila matanya melek, anusnya nutup. Apabila matanya nutup, anusnya terbuka. Ya. Nah, sehingga dia tidak tahu lagi apa yang terjadi. Makanya orang yang tertidur lelap, yang tidak menyadari apa yang ada di kelilingnya, wudunya batal. Yang membatalkan wudu bukan tidur itu sendiri, tidak. Akan tetapi adalah madhannatu al-hadas, perkiraan terjadinya hadas. Apa yang menyebab perkiraannya? Karena akalnya tidak ada pada saat itu. Dia tidak tahu apa kondisinya. Boleh jadi keluar hadas. Karena tadi mata berhubungan dengan anus. Mata melek, anusnya nutup. Yang mejam. Kalau matanya mejam, anusnya melek. Ya, terbuka. Sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Baik. Saya rasa sampai di sini karena hadis agak panjang. Ya. Saya sudah 6:15. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.